Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan ma yukrahu fis shalah, perkara-perkara yang dibenci atau dilarang di dalam sholat. Kita sampai pada poin yang ke-10. Kita masuk pada poin yang ke-11. Termasuk perkara yang dibenci dan dilarang di dalam sholat adalah kaffus sya'ri wats-tsaub, menahan rambut atau menahan baju. Yaitu menahannya ketika sujud, memegangi rambut atau memegangi bajunya ketika sujud, sehingga tidak sujud dengan 7 anggota sujud karena tangannya memegangi benda lain. Seperti hal yang sudah kita ketahui bahwasannya kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Dahi beserta hidung, ini 1 anggota sujud. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Sehingga ketika tidak sujud sebagaimana mestinya, karena dia memegangi bajunya atau memegangi rambutnya, maka dilarang memegangi rambut atau memegangi baju ketika sujud. Li hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqal. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Umirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'zum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, yaitu di atas 7 anggota sujud. Wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu, dan agar tidak menahan bajunya dan juga tidak menahan rambutnya, tidak memegangi bajunya atau memegangi rambutnya. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal kaf, dan makna kaf di sini qad yakunu bi makna al-jam'. Makna al-kaf di sini kadang bermakna al-jam'u, yaitu bisa bermakna al-jam'u. Arti al-kaf yaitu mengumpulkan atau memeganginya. Nah, mengumpulkan. Ay la yajma'uhuma wa yadhummuhuma. Yaitu tidak mengumpulkannya dengan memegangnya, wa yadhummuhuma, kemudian menggabungkannya, baik itu rambut ataupun baju yang dikenakannya. Ini makna al-kaf. Wa qad yakunu bi makna al-mana', dan kadang al-kaf juga bermakna al-mana', menahan. Ai la yamna'uhuma minal istirsal hala sujud. Artinya yaitu jangan menahan keduanya, jangan menahan baju atau menahan rambut, ya, ketika sujud. Nah, jangan menahan bajunya atau rambutnya, ya, dari istirsal, ya, dari menjuntai. Nah, itu biarkan menjuntai, jangan ditahan halas sujud ketika sujud. Wa kulluhu minal abthi al munafi lil khusyu' fi shalah. Hal ini dilarang, diantara hikmahnya adalah karena ini semua termasuk abath, perbuatan yang sia-sia, yang menafikan kekhusyuan di dalam sholat, yang mestinya dia khusyuk, ya, ketika sujud. Nah, namun ketika dia memegangi bajunya, memegangi rambutnya, ya, sambil sujud, maka ini tidak khusyuk. Ya. Atau dia menahan bajunya atau rambutnya dari istirsal, dari menjuntai. Ya. Jadi seolah-olah kalau sujud rambutnya menutupi dahinya, sujudnya enggak sah. Nah, atau imamahnya menutupi dahinya, seolah-olah enggak sah. Atau pecinya menutupi dahinya, ya, seolah-olah enggak sah. Ya, ini enggak benar. Nah, terus bagaimana kalau pakai kaos kaki? Nah, kan ujung kaki enggak langsung bersentuhan dengan tempat sujud. Demikian pula lutut, ya, harus dibuka kulitnya, kemudian nempel dengan tempat sujud. Lah, demikian pula dahi, ya, kalaupun ada peci begini, ya, menutupi dahinya, dia sujud, sah sujudnya. Atau rambutnya mungkin, ya, karena mungkin rambutnya apa, kaku atau panjang, ya, tidak mengapa. Nah, tidak harus di begini kan, ya, setiap kali sujud begini, sekul, masya Allah, ya, ini menafikan kekhusyuan, ya, seperti ini. Allahul musta'an. Baik, ini yang ke-11, kafu sya'ri wa thawb, menahan baju ataupun rambut. Kemudian yang ke-12, di antara perkara yang dibenci atau dilarang dalam sholat adalah as-sholatu bihadrati ta'am. Sholat ketika hidangan telah tersedia di hadapannya. Maka sholat di saat-saat seperti itu makruh hukumnya. Au wa huwa yudafi'ul akhbathaini, atau salat sambil menahan buang hajat. Nah, ini juga makruh. Buang hajat di sini bisa na'am, BAB, BAK ataupun buang angin. Salat dalam keadaan hidangan telah tersedia di depan matanya dan kondisinya dia sedang lapar, ya, maka makruh sholat di saat itu. Artinya dia dahulukan makan dulu, baru dia sholat. Kenapa? Kalau dia paksa dalam keadaan lapar, padahal hidangan sudah di depannya, ya, bau kambingnya udah, ya. Nah, terus apa ini, ludah ini udah pada keluar, ya. Nah, dia pengen nyantap aja. Nah, tapi dia paksa sholat dulu, ah. Akhirnya apa? Ketika sholat yang terbayang Allahu Akbar, daging kambing. Nah, gak khusus sholatnya. Atau ketika sholat, aduh, jangan-jangan dagingnya dihabisin sama istri saya. Nah, atau jangan-jangan anak-anak ngabisin daging itu, Ya, khusus sholatnya akhirnya. Baik. Maka selesaikan dulu hajatnya. Makan. Nah, setelah makan baru sholat. Nah, karena waktu sholat masih panjang. Nah, beda halnya kalau waktu sholat memang tinggal sedikit. Atau sudah mau keluar nih waktu sholat. Maka apa? Dahulukan dahulukan sholat. Dan kemudian dia sabar untuk khusyuk di dalam sholat. Nah, berupaya untuk khusyuk di dalam sholat karena waktu sholat tinggal sedikit. Adapun kalau kondisinya tidak lapar, masih kenyang, tapi hidangan sudah siap, tapi masih kenyang, maka apa? Naam, hendaknya dia mendahulukan sholat, karena dia tidak butuh kepada makanan tersebut dengan segera, tidak butuh segera, melainkan masih bisa ditunda dan tidak mengurangi kekhusyuannya di dalam sholat. Baik, kondisi seperti ini biasanya dialami para shaimin, ya, orang-orang yang puasa. Ya. Udah azan maghrib, udah tersedia ini. Ya. Makan dulu apa salat dulu? Hah? Nah, kalau hidangan sudah tersedia dan dia lapar, ya, atau minuman sudah tersedia dan dia haus, menu sudah dihidangkan, ya, dan dia perlu kepada menu tersebut, makanan tersebut, maka makan dulu, ya, barang berapa menit, ya, setelah dia selesaikan hajatnya baru dia sholat. Nah. Kemudian juga dibenci sholat dalam keadaan yudafi'ul akhbathaini. Sholat dalam keadaan menahan buang hajat. Yang demikian dilarang atau dibenci karena akan mengurangi kekhusyuan sholat. Bahkan bisa jadi akan menghilangkan kekhusyuan. Ya, antum bisa bayangkan. Orang nahan kencing dengan nahan BAB, ya, bisa khusyuk kira-kira sholatnya? Nggak bisa. Nah, batalkan sholatnya, kemudian selesaikan hajatnya, baru nanti kembali mengulangi sholatnya. Yang demikian karena kekhusyuan di dalam sholat hukumnya wajib. Khusyuk di dalam sholat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalil dibencinya dan dilarang sholat ketika hidangan telah tersedia atau sholat sambil menahan dua buang hajat. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan." Tidak ada salat bagi orang yang hidangan telah tersedia di hadapannya, dan tidak ada salat sambil menahan buang hajat. Tidak ada salat bagi orang yang sholat sambil menahan buang hajat. Taib, hadis dari sahabat Aisyah, sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Amma karahatus shalah bihadrati ta'am. Adapun dibencinya sholat ketika hidangan telah tersedia, fadzalika masyrutun bituqani nafsihi ilaihi wa raghbatihi fi. Maka ini disyaratkan butuhnya jiwa atau hati kepada makanan tersebut. Wa raghbatihi fi, dan inginnya jiwa tersebut untuk menyantap makanan tersebut. Dalam tanda kurung, kondisinya sedang lapar. Dia sangat bernafsu untuk memakan makanan tersebut. Ma'a qudratihi 'ala tanawulih. Dan dalam keadaan dia mampu untuk memakannya. Dia mampu untuk menyantapnya. Wa kaunihi hadiran baina yadayhi. Dan makanan tersebut hadir di depannya, di hadapannya. Baik, ini syarat dibencinya sholat ketika hidangan telah tersedia. Apa syaratnya? Dia pengen makan, bernafsu karena lapar. Ya. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk makan makanan tersebut. Yang ketiga, makanan tersebut hadir di hadapannya. Falau kana ta'amu hadiran. Sekarang kalau seandainya makanan itu sudah hadir di hadapannya. Lakinnahu shaim, tetapi dia puasa. Lapar memang. Lapar, masya Allah. Ya. Naam, kemudian hidangan tersedia. Dalam keadaan dia lapar, tapi dia sedang puasa. Ya. Maka apa? Dahulukan sholat, dahulukan makan? Hah? Sholat lah, dia sedang puasa. Aw syaba'an la yastahi. Atau makanan sudah hadir di hadapannya. Ya. Masya Allah, makanan lezat. Tapi dia masih kenyang. Ya. Masih kenyang, gak terlalu bernafsu untuk makan. Padahal makanan enak. Ya. Maka apa, dahulukan sholat atau makan? Ini hidangan sudah tersedia ini. Sholat dulu. Nah, karena dia syaba'an dalam keadaan kenyang. Nah. Aula yastati'u tanawulahu atau sekarang dia makanan sudah hadir di hadapannya, tetapi dia tidak mampu untuk memakannya. Lapar memang, tapi enggak mampu makan. Kenapa? Li syiddati hararati, karena makanannya masih panas banget. Lapar, makanan sudah siap, tapi panas, baru diangkat dari panci. Ya. Baru matang misalkan. Dahulukan sholat atau makan? Hah? Sholat dulu, ya. Nunggu sampai dingin. Nah. Fa fi dzalika kullihi la yukrah lahu shalah bi hadratihi. Maka kalau kondisi-kondisinya seperti itu tadi, ya. Naam. Dia sedang puasa, atau dia kenyang, atau dia tidak mampu langsung menyantapnya karena panas, ya. Walaupun hidangan sudah tersedia di hadapannya, dalam kondisi seperti ini la yukrah lahu shalah bi hadratihi. Tidak dimakruhkan sholat, tidak dibenci sholat, walaupun makanan telah hadir di hadapannya. Kemudian wa ammal akhbasan, adapun dua buang hajat, fahumal baul wal ghaid, keduanya adalah BAK atau BAB. BAK dan BAB. Dan juga mulhaq dimasukkan padanya, na'am, buang angin. Wa qad nuhiya an dzalika kullih. Sungguh telah dilarang salat sambil menahan buang hajat. Kenapa? Lima fihi min insighali qalbil musalli. Karena sholat sambil menahan buang hajat, ya, maka hati orang yang sedang sholat akan yansyaghil, akan tersibukkan. Ya, tersibukkan dirinya, konsentrasinya untuk menahan tadi buang hajat. Wa tashattuti fikrih. dan juga karena pikirannya akan na'am bercabang-cabang ya, ketika menahan buang hajat sehingga tidak khusyuk di dalam sholatnya. Mimma yunafil khusyuk fi sholah, yang ini semua sibuknya hati ya, pikiran yang tercerai-berai ini menafikan kekhusyuan di dalam sholat. Wa qad yatadarraru bihasbil bihabsil bauli wal ghaiti wa mudafa'atihima, dan kadang-kadang dia termudharati, dia terancam bahaya nah karena sebab menahan kencing atau menahan BAB. Dia termudharati nantinya ya. Dan insyaallah ini maklum ya. Naam, bahaya menahan buang hajat. Silahkan tanya kepada para dokter. Naam. Apa bahaya ya, dampak negatif menahan buang hajat, menahan kencing atau menahan BAB ya. Nah, ditahan. Ada bahayanya enggak? Ada ya. Taib, sehingga ketika seseorang ingin buang hajat baik itu di dalam sholat atau di luar sholat ya, nah, dianjurkan untuk segera menyelesaikannya nah, apalagi di dalam sholat ya. Di luar sholat saja orang tidak bagus menahan buang hajat, menahan kencing ya, dan lain sebagainya akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Apalagi di dalam sholat, kaitannya dengan kekhusyuan di dalam sholat. Nah, sehingga hendaknya seorang yang sedang sholat kemudian dia ingin buang hajat ya, maka hendaklah menyelesaikan terlebih dahulu hajatnya sampai selesai. Walaupun resikonya tertinggal sholat berjamaah misalkan ya, rakaat pertama pengen BAK misalkan atau BAB, batalkan sholatnya walaupun mungkin sampai imam sholat selesai nah, resikonya nah. Yang demikian karena kekhusyuan di dalam sholat hukumnya wajib nah. Maka semua perkara yang akan bisa merusak kekhusyuan seorang hamba di dalam sholatnya hendaknya diselesaikan sebelum sholat. Nah, baik itu makan atau itu buang hajat ya, dan lain-lain, diselesaikan sebelum sholat agar supaya dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan khusyuk, tenang, bisa fokus konsentrasi ya dengan ibadah sholat tersebut karena dia sedang menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari bab apa, dari masalah yang ke-8 ya, tentang perkara-perkara yang makruh atau dibenci di dalam sholat. Yang ke-13 raf'ul basari ila sama, di antara perkara yang dibenci atau makruh di dalam sholat adalah raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Jadi sholat sambil lihat langit. Taib, ini dibenci atau dilarang. Nah, Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tukhtafanna absaruhum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit atau di dalam sholat, ya, mengangkat pandangannya ke langit di dalam sholat, atau pandangan mereka akan tersambar sehingga akan menjadi buta. Baik. Hadis riwayat Muslim. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kalau tadi dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau dari sahabat Jabir bin Samurah, juga dalam Sahih Bukhari semakna dengan ini. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama fi salatihim." Ada apa dengan manusia yang mereka punya kebiasaan mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholatnya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap ini perkara yang besar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yantahiyanna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum." Mereka akan berhenti dari perbuatan itu, melihat langit ketika sholat, atau akan disambar pandangan-pandangan mereka sehingga menjadi buta, hilang matanya. Dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absaruhum ila as-sama' fi as-salah aw la tarji ilaihim." Manusia akan berhenti dari kebiasaan mengangkat pandangan ke langit ketika salat, atau matanya tidak akan kembali lagi. Atau pandangannya tidak akan kembali. Nah, ini ancaman-ancaman. Maka berdasarkan riwayat-riwayat tadi, na'am, dilarang mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Nah, para ulama sepakat tentang dilarangnya atau dibencinya atau makruhnya mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Hanya saja mereka berselisih tentang makna makruh di sini. Apakah makruhnya karohatu tahrim atau karohatu tanzih? Karena makruh ada dua macam. Ada makruh karohatu tahrim, makruh yang haram hukumnya. Ada yang makruh karohatu tanzih, makruh hukumnya karohatu tanzih. Bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan tidak mendapat dosa. Ini makruh karohatu tanzih. Nah. Tapi kalau makruh karohatu tahrim, makruh yang hukumnya haram, ya, jika dikerjakan dia berdosa, jika ditinggalkan dia mendapat pahala. Apa makna makruh di sini? Para ulama berselisih. As-shawab, yang benar makna makruh di sini adalah karohatu tahrim. Karohatu tahrim, makruh yang hukumnya haram. Dan para ulama salaf, para ulama terdahulu, ya, ketika mereka memutlakan kalimat makruh, maka maknanya adalah makruh tahrim, makruh yang maknanya haram. Sehingga kalau antum baca dalam kitab-kitab para ulama, disebutkan hukum sholat di kuburan hukumnya makruh. Baik. Yang enggak pernah belajar kepada guru, ya, belajar otodidak kitab, bisa bahasa buku apa, bisa baca kitab. Nah, ketika membaca kitab terdahulu, ya, milik para ulama, Imam Syafi'i misalkan, ya, dan yang lainnya, dalam kitabnya tertulis, ya, sholat di kuburan itu makruh. Kurihatis sholah fil qabr misalkan. Dimakruhkan sholat di kuburan. Kalau dia gak pernah belajar dengan guru, otodidak, hanya bisa bahasa Arab, kemudian buka buku, buka baca baca kitab, ya, maka dia akan tersesat. Nah, inilah pentingnya belajar dengan guru. Nah, karena dia gak paham apa makna makruh di sini. Ya, padahal para ulama yang terdahulu, misalkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan makruh, ya. Maka makna makruh tadi, misalkan makruh sholat di kuburan. Maka makna makruh di sini adalah tahrim, haram. Ya. Haram sholat di kuburan. Bukan makruh di apa sekedar makruh biasa, makruh dibenci, tidak. Tetapi makruh yang hukumnya haram, karena para ulama terdahulu jika memutlakan kalimat makruh, na'am, mereka memaksudkan makna haram. Nah. Demikian pula di sini. Makna makruh yang dimaksud di sini adalah karahatut tahrim. Haram hukumnya. Kenapa? Kenapa kita condong kepada makruh yang maknanya haram? Karena adanya ancaman tadi, ya. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa manusia punya kebiasaan melihat langit, ya, ketika sholat? Mereka akan berhenti dari perbuatan tersebut atau mereka akan hilang matanya atau pandangannya. Ini ancaman. Nah, tidaklah beliau mengancam dengan suatu ancaman kecuali perbuatan tersebut adalah apa? Perkara yang haram. Nah, perkara yang haram, perkara yang dosa. Sehingga muncullah ancaman tadi. Maka wallahu taala a'lam, yang rajih, yang benar dalam masalah hukum melihat langit ketika sholat adalah haram karena adanya ancaman tadi. Dan ini pun dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, dan sebelumnya Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Fathul Bari, beliau na'am memilih pendapat yang haram. Demikian pula Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Autor, beliau mengatakan raf'ul basara ila sama muharram. Mengangkat pandangan ke langit ketika salat hukumnya haram. Li'annal uqubata bil 'ama la takunu illa 'ala syai'in muharram. Karena hukuman dengan kebutaan, ya, hilang matanya, buta matanya, dihukum dengan buta mata, ini tidak terjadi kecuali karena melakukan perkara yang haram. Demikian pula Imam Sawkani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan annahyu yufidu tahrimah. Larangan di atas, mengangkat pandangan ke langit, ini berfaedah tahrim, haram. (Tuh) Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan fihi an-nahyu al-akid wal wa'du syadid wa qad sabaqa wa dzakarna anna al-jumhur qad yutlaq aw yutlik al-karahata bi ma'na at-tahrim. Dalam hadis di atas, ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam hadis tersebut terdapat larangan yang kuat dan ancaman yang keras. Ya. Dan telah berlalu penjelasan bahwasanya jumhur mayoritas para ulama ketika memutlakan makna karoha makruh yang mereka maksudkan adalah haram. Kemudian apakah sholatnya sah atau sholatnya batal? As-shawab, sholatnya tetap sah. Nah, karena melihat langit ketika sholat bukan pembatal-pembatal sholat, hanya saja dia telah melakukan perkara yang haram. Nah, kemudian kemana semestinya pandangan ketika sholat? Tempat sujud. Apa dalilnya? Indakum dalil? Wain kitab. Kitab apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Taib. Di sana ada beberapa riwayat, ya, tentang pandangan ketika sholat, yaitu ke tempat sujud. Hanya saja riwayat-riwayat tersebut, setiap riwayatnya la yakhlu min ad-dha'f, tidak luput dari kedhaifan. Artinya semua riwayat tentang pandangan sholat ke tempat sujud, ya, semua riwayatnya dhaifah, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Terus apa alasan kita pandangan ketika sholat hendaknya ke tempat sujud? Para ulama alaihim rahmatullah lebih memilih pandangan seseorang ketika sholat adalah ke tempat sujud. Yang demikian karena an-nazar ila maudhi'i sujud aslam wa ahra. Pandangan ke tempat sujud ketika sholat ini aslam wa ahra, ini lebih selamat dan lebih ahra, lebih berhati-hati. Daripada dia melihat atau memandang ke arah yang lainnya yang kadang-kadang menyibukkan hatinya. Nah, sehingga kesimpulannya, yang afdol, yang lebih utama, yang lebih bagus, lebih baik adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud ketika sholat. Bukan karena sahihnya dalil atau hadis, ya, tapi karena tadi memandang ke tempat sujud itu lebih ahra, lebih berhati-hati, lebih selamat, ya, daripada memandang ke tempat yang lain. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan dan menganjurkan agar mengarahkan pandangan ke tempat sujud ketika sholat, semua riwayatnya lemah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan warawal Baihaqi ahadis min riwayati Anas wa ghairihi bi makna wa kulluha dha'ifah. Kata beliau, Al-Imam Baihaqi rahimahullah meriwayatkan hadis-hadis tentang mengarahkan pandangan ke sujud dari jalan Anas bin Malik dan dari jalan yang lainnya, akan tetapi semua jalannya, nah, semua riwayat tersebut dhaifah, lemah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, baik, selesai dari beberapa perkara yang dimakruhkan atau dibenci di dalam sholat. Apakah masih ada yang lain dari perkara-perkara yang dibenci atau dimakruhkan atau dilarang di dalam sholat yang belum disebutkan? Fadalu faedah antum. Hah? Kenapa? Ngeres-ngeres jenggot. Baik, apa dalilnya? Nah. Ada? Baik, nam di morojah kembali. Ya, kalau ada tambahan, insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.